ini hujan dan badai pun tak ku rasakan. Air mata pun seakan sungai yang tak henti mengalir. Hati merana tak kuasa melihat kau berdua. Melati yang di hati telah pergi. Sejuta bintang jadi saksi di kala kau kucium. Sejuta mawar turut mengharumi janji suci. Mungkinkah ini hanya sandiwara tua dari ataukah hanya mimpi di siang hari? Sejuta bintang telah menjadi saksi di kala kau kucium, dan sejuta mawar telah turut mengharumi janji suci. Hanya sandiwara tua darimu. Ataukah hanya mimpi di siang hari?